Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan, waqad dzakara ma yashbihu dzalika fi suratil Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal-hal yang semisal dengan apa yang telah disebutkan, yakni yang terkandung dalam ayat-ayat dalam surat Al-Mu'minun yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, dari ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un hingga ayat alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Semisal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'minun tersebut, juga disebutkan pada surat Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini dari firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyaumiddin walladhina hum min 'adhabi rabbihim ghairu ma'mun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalik fa ulaika humul adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun walladhina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukarramun. Dari ayat 19 hingga ayat 34. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika dzakarallahu khisal al-iman fi qawlihi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Al-Ayat, yani ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Kelengkapan dari ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah yang namanya albir, kebaikan atau kebajikan, sekadar engkau mengarahkan wajah-wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Ini menghadap ke arah timur dan ke arah barat ketika sholat. Akan tetapi hakikat dari kebajikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, demikian pula beriman kepada para nabi. Ini dari amalan-amalan yang sifatnya batin. Kemudian wa'atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang harta itu harta yang dicintai. Di dalam keadaan seseorang mencintai harta itu, tapi dia berikan karena didasari keimanan kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat, demikian juga kepada anak-anak yatim. Demikian pula diberikan harta itu kepada orang-orang miskin dan ibnu sabil, yakni orang-orang yang terputus dalam safar mereka untuk bisa sampai di tempat yang dituju. Demikian pula diberikan harta itu untuk orang-orang yang meminta-minta, dan demikian pula harta itu diberikan kepada ar-riqab, yakni budak. Dan mereka, orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, demikian juga menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan kesepakatan mereka ketika mereka membuat kesepakatan, membuat perjanjian. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang sabirina fil ba's wad darra wa hina al ba's, orang-orang yang beriman. Di antara khisal sifat mereka adalah orang-orang yang sabar di saat mereka menghadapi ujian kekurangan, kemiskinan, ujian penyakit. Demikian pula di saat mereka diuji di dalam peperangan, di dalam jihad fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang sadaku, orang-orang yang jujur, jujur di dalam keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat 177 dari surat Al-Baqarah, dari sifat-sifat hamba yang beriman. Kata Imam As-Sa'di selanjutnya, فَحَيْثُ أَطْلَقَ اللَّهُ الْإِيمَانَ أَوْ أَثْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُطْلَقًا دَخَلَتْ فِيهِ جَمِيعُ هَذِهِ الْأُمُورِ. Maka kapan saja Allah Subhanahu wa ta'ala memutlakan penyebutan keimanan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memuji terhadap orang-orang yang beriman secara mutlak, maka seluruh perkara ini masuk di dalamnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keimanan ya secara mutlak, sebagai contoh misalnya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ya terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan di sini au athna 'alal mu'minin. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan keimanan secara mutlak, dan orang-orang yang beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk. dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, yakni orang-orang yang beriman, sebagai sebaik-baik makhluk. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan yang akan Allah berikan kepada mereka di akhirat kelak berupa jannah-jannah yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka makna dari orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala puji mereka dengan keimanan mereka tersebut, masuk di dalamnya ya perkara-perkara atau sifat-sifat dari keimanan yang sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat di atas. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa qad yakhussu ba'daha bidzikr walakinnaha mutalazimatun la yatimu ba'daha illa bi ba'd. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagiannya atau mengkhususkan sebagiannya dalam penyebutan, akan tetapi hal itu pun sifatnya mutalazimah, yakni ya, walaupun disebutkan sebagian dari perkara-perkara iman tersebut, perkara tersebut menuntut perkara yang lainnya. La yatimu ba'duha illa bi ba'd, di mana tidak akan sempurna sebagiannya kecuali dengan sebagian yang lain. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, tentang perkara iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, seperti dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Al-hadith. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara dari rukun-rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Di mana meskipun Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dua dari rukun-rukun iman, tidaklah berarti ya bahwa seorang ya mencukupkan untuk beriman dengan dua perkara ini saja, sehingga tidak mengapa dia tidak beriman kepada rukun iman yang lain, iman kepada malaikat atau iman kepada kitab-kitab atau iman kepada qadar, tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagiannya, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagian dari perkara-perkara iman, tetapi hal itu juga mencakup di dalamnya kewajiban untuk mengimani hal-hal yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengimaninya. Jadi termasuk di antara ciri dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dia menyadari asal keberadaan dia dan kemana dia akan kembali, disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang akan membawa kemanfaatan baginya, ucapan yang jauh dari hal-hal yang akan membahayakan. Dan jika dia tidak mampu untuk berucap dengan ucapan yang baik, maka hendaklah dia diam. Baik. Demikian juga ya, dan yang semisalnya dari ayat ataupun hadis yang di sana Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sebagian dari perkara iman, ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebagian dari perkara keimanan, di mana perkara-perkara tersebut menuntut perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang wajib untuk kita imani. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari tentang iman kepada para malaikat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.